bertanya, siapa saktimu wahai Nuh? Nuh menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi saksi. Kenapa? Baca Al-Qur'an. Kita semua baca Al-Qur'an, kita semua tahu, kita semua yakin bahwa Al-Qur'an adalah hak. Maka kita menjadi saksi bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam telah menyampaikan dakwah kepada umatnya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Faqala lahu. Ucapan dua orang secara lafaz yang terlihat bahwa yang menghalang-halangi beliau itu dua orang ini. Uthman bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya. Adapun Al-Musayyab di sini hanya melihat, menyaksikan. Ya. Tidak ada lafaz di sini Al-Musayyab ikut menghalangi Nabi. Ya, tapi meriwayatkan hadis ini, berarti ada di situ. Melihat. Dan waktu itu Al-Musayyab masih kafir. Jadi tiga orang, Nabi sendirian. At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Ucapan Abu Jahal dan Uthman bin Abi Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Engkau tinggalkan agama Abdul Muttalib, engkau pindah agama, engkau tidak loyal lagi terhadap agamanya Abdul Muttalib. Al-Qa'ilani huma Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Yang mengatakan kalimat tersebut adalah dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Wal-istifhamu lil-inkari alaih. Istifham ini, pertanyaan ini, itu untuk mengingkari. Jadi dua orang itu tidak bermaksud mau bertanya kepada Abu Thalib, tetapi untuk mengingkari, jangan engkau tinggalkan agama Abdul Muttalib yang selama ini engkau pertahankan. Sayang, tinggal sedikit lagi, gitu. Ya, li'annahu ma'arafa annahu idza qalaha ay kalimat al-ikhlas, karena mereka berdua tahu, faham bahwa jika Abu Thalib mengucapkan kalimat tersebut, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah wahad, berarti Abu Thalib telah bersauhid, telah mentauhidkan, telah mengisahkan. Padahal keyakinan orang-orang Arab musyrik waktu itu bahwa mereka meyakini ketuhanan Allah, mereka meyakini bahwa Allah sebagai ilah, sebagai Rabb dan seterusnya, tetapi tidak mentauhidkan, tidak menjadikan hanya satu saja, hanya Allah saja. Maka Allah mereka sembah, begitu juga Lata, Unsa, Hubal mereka agungkan. Ya, mirip sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini, kadang menyembah Allah, kadang menyembah yang lain, kadang mengucapkan ya Allah ya Rabb, kadang mengucapkan ya Syekh Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Fulan, ya Fulan. Sama, mirip dalam hal ini. Wa millatu Abdul Muttalib asyirk. Dan agamanya Abdul Muttalib adalah syirik. Di sini disebut-sebut Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib yang besar, yang terkenal, yang masyhur, yang menjadi sebutan bagi orang-orang Arab jahiliyah, menjadi simbol gitu. Maka ini pun diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang apa? Perang Hunain. Dalam perang Hunain ketika pasukan kaum muslimin, para sahabat kocar-kacir, hanya ada beberapa puluh sahabat yang tidak lari, padahal 12.000 kaum muslimin, ya, tidak sampai 100 yang tidak lari menyertai Nabi. Maka Nabi teriak, ya, aku Rasulullah, aku utusan Allah, aku anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib disebut. Kalimat ini tidak salah. Beliau anaknya Abdul Muttalib, yang dimaksud cucu. Cucu anak sama. Ya, Nabi juga mengatakan aku anaknya Ibrahim. Ibrahim bapakku, padahal kan kakek kesekian. Dan ada manfaat ada manfaat karena semua orang tahu siapa Abdul Muttalib. Semua orang Arab tahu siapa Abdul Muttalib. Gitu. Ini dimanfaatkan oleh Nabi. Nah, dengan teriak seperti itu dan teriakan itu dikeraskan oleh Abbas, maka semua berkumpul. Ya, ini siasah yang tidak melanggar syariat. Siasah yang tidak melanggar syariat. Karena siasah di dalam Islam tidak ada pedomannya. Siasah politik di dalam Islam tidak ada aturannya. Ya. Nih, kalau bersiasah ini begini ya, begini habis ini enggak ada. Enggak ada. Artinya bebas. Yang penting bagaimana menempuh jalan agar Islam itu jaya. Ya, dengan cara yang halal. Kalau dengan cara minta-minta jabatan, ini haram, tidak boleh. Tidak boleh. Dengan cara ucapan Nabi ini boleh. Gitu ya. Dengan cara haram, tidak boleh. Maka siasah syar'iyah yang dicontohkan oleh Nabi macam-macam. Wujudnya macam-macam. Kadang dengan menikahi musuh beliau. Ya. Musuh besar beliau, Abu Sufyan. Anaknya dinikahi. Ini bagian dari siasah syar'iyah. Kadang-kadang dengan cara membunuh orang diam-diam. Siapa? Muhammad bin Maslamah, Nabi izinkan membunuh Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi, secara diam-diam. Ini bagian dari siasat syar'iyah yang tidak haram, yang diperbolehkan. Nah, sama di sini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal menyebut-nyebut nama Abdul Muttalib. Karena apa? Ini nama yang sangat disegani oleh orang-orang Arab. Maka diharapkan Abu Thalib akan membatalkan niatnya. Jika Abu Thalib ada keinginan mau mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Thalib tidak akan meneruskan mengucapkan la ilaha illallah demi mendengar nama Abdul Muttalib. Maka dibawakan. Wa dzakara lahu ma tahiju bihi nu'ratuhu. Disebut-sebutkan Abdul Muttalib untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kesukuannya, kebangsaannya, patriotismenya dibangkitkan. Ya, maka semangat seperti ini semangat yang tidak benar. Bahwa kita cinta kepada negara kita tidak usah diajari. Siapa yang tidak cinta? Karena kita lahir di Indonesia, kita lahir di kampung kita, tentu nggak usah diajari kita cinta. Ya, tentu antum ada kenangan tersendiri di kampung antum. Ya, yang antum di sana hidup selama 20 tahun, lalu antum merantau, antum kangen, antum ingat masa kecil, dan nggak usah diajari. Hal seperti ini tentu fitrah. Dan Nabi juga cinta kepada Mekah. Ketika mau meninggalkan Mekah, beliau mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau cinta kepada Mekah. Hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, kesukuan, kebangsaan, patriot dan seterusnya, ini sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ini fitrah. Maka ketika dibesar-besarkan akan menjadi hulu. Ya, yang harus dibangkitkan, yang harus dibesarkan karena memang besar, yang harus tegakkan yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kita cinta tentunya kepada negeri kita ini, tetapi tidak boleh sampai mengalahkan kecintaan kita kepada agama kita, kepada Islam, ukhuwah Islamiyah. Itu. Maka betul-betul saudara kita, walaupun dia bangsa mana, walaupun kita tidak bisa ngobrol dengan dia karena bahasanya beda, tetapi ketemu di masjid, ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi, masjid manapun, saudara, ya, salah, masjid dijawab, dan ya. Nah ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal membangkitkan rasa kebangsaan si siapa tadi? Abu Thalib, ya, agar Abu Thalib itu tidak meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, ya, bapaknya. Wahia millatu Abdul Muttalib hatta la yakhruja an millati abaihi, ya, tidak keluar dari agama Abdul Muttalib, tidak keluar dari agama nenek moyangnya, ya. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب. Dan pada akhirnya Abu Jahal mati dalam keadaan memeluk agama Abdul Muttalib. Artinya tidak masuk Islam. Ya. Berarti Abdul Muttalib, kemudian Abdullah termasuk, Aminah termasuk, dan seterusnya, mereka dihukumi kafir. Tidak dihukumi sebagai orang yang belum kedatangan Islam. Tidak dihukumi sebagai orang yang fatrah, belum kedatangan dakwah. Karena jelas di sini ucapan Abdullah bin Abi Umayyah, ucapan Abu Jahal jelas di sini. Ya, para imam mengatakan seperti itu, sebagaimana penjelasan yang didapat dari sabda Nabi bahwa bapakku di neraka, ibuku di neraka, padahal tidak bertemu dengan beliau ketika menjadi nabi, tidak menolak kenabian beliau. Kenapa? Karena sudah ada dakwah di situ. Sudah ada dakwah di Mekah, sudah ada dakwah tauhid. Hanya Aminah, Abdullah, Abdul Muttalib dan seterusnya tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Sedikit yang mengikuti agama tauhid. Maka kalau dikatakan bahwa Mekah hari itu betul-betul fatrah dari dakwah, tidak ada dakwah sama sekali, tidak benar. Ditambah dengan beberapa keterangan, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan lama, kuburan yang sangat lama yang sudah ada ketika Nabi belum diangkat jadi Rasul. Apa kata Nabi? Kuburan ini, dua kuburan ini mayatnya sedang disiksa. Berarti sudah ada dakwah karena disiksa kan? Bukan meninggal ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Dan banyak dalil yang menyatakan hal itu. Ya, maka orang yang mengatakan bahwa Abdullah dan Aminah tidak mungkin masuk neraka karena belum kedatangan dakwah, ini keliru, ini kejahilan. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti itu. Waqad mata Abu Jahlin ala millati Abdul Muttalib. Abu Jahal akhirnya mati dalam keadaan memeluk agama Abdul Muttalib. Wa amma Abdullah bin Abi Umayyah, adapun Abdullah bin Abi Umayyah wal Musayyab alladhi rawa al hadith, adapun Abdullah bin Abi Umayyah dan al Musayyab yang meriwayatkan hadis ini, fa aslama, akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Yang tidak masuk Islam Abu Jahal. Fa aslama min haula'is salasa rajulan, dari tiga orang tersebut, Al-Musayyab, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dari tiga orang tersebut yang masuk Islam dua orang. Ya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Al-Musayyab. Abu Jahal mati dalam keadaan millatu Abdul Muttalib, ai dinu Abdul Muttalib, milahnya Abdul Muttalib, yang dimaksud dinnya Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib. Ya, kadang Allah mengatakan sebagai ad-din, kadang Allah mengatakan sebagai millah, millata Ibrahim. Ya, din hadith, ya, dinul Islam. Dua-duanya sama yang dimaksud, walaupun ada beberapa aimah yang menyatakan sebagai berbeda. Fa'ada 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, artinya terus mengulang-ulang ucapan beliau, ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membela engkau kelak di hadapan Allah. Diulang-ulang oleh Nabi ini. Yes. Fa'ada alaihi. Begitu juga Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengulang-ulang. Targhabu an millati Abdul Muttalib. Targhabu an millati Abdul Muthalib. Jadi setiap kali Nabi mengulang, dua orang itu mengulang lagi, mengulang lagi, dan begitulah. Maka salah satu kemenangan di dalam jidal itu ketika mengulang, ya, terulang-ulang. Kemudian suara yang keras. Maka Imam Ahmad menceritakan ketika beliau dihadapkan oleh Khalifah Al-Wathiq dengan orang-orang Mu'tazilah, Abdullah bin Abi Duwad, kemudian Bishr Al-Marisi dan lain-lain, Imam Ahmad mengatakan suaraku waktu itu paling keras, paling lantang. Ya, padahal dalam keadaan dirantai, diikat, tapi suaranya paling keras. Ya, wadban lillah, marah karena Allah. Ya, orang yang merasa dirinya benar, maka suaranya keras. Ya, orang yang yakin bahwa dirinya berada dalam kebenaran, suaranya keras. Ya, tidak terlarang suara keras. Ya, kecuali keras di hadapan Nabi, ini terlarang. Melebihi suara Nabi, kerasnya terlarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfirunna lak. Aku akan memohonkan ampun untuk engkau. La astaghfirunna lak muakkadatun bi salasati muakkadat. Ini dikuatkan dengan tiga penguat. Dengan tiga taukid. Taukid penguat. Ya. Dalam bahasa kita tidak ada kecuali sungguh. Ya. Sungguh atau betul-betul. Atau sumpah. Ya, ada dalam bahasa Arab banyak. Orang tidak mengucapkan sungguh, tetapi ada huruf-huruf yang di tambahkan dalam kata kerja fi'il mudhari. Nah, ini bermakna sangat. Sungguh, betul-betul. Di antaranya lafaz la astaghfirunna lak. Ini ada tiga taukid, kata beliau. Ada tiga penguat. Yang pertama al-qasam, sumpah itu sendiri, bahwa Nabi mengatakan aku akan memintakan ampun. Ini sudah merupakan penguat. Ini merupakan azam beliau, tekad beliau untuk memohonkan ampun kepada Allah buat Abu Thalib. Yang kedua huruf la. Antum lihat ada tambahan huruf di situ la. Ya. Aslinya adalah astaghfiru. Astaghfiru, ada lam di situ. Lamnya tidak panjang tapi pendek. Kalau lamnya panjang artinya tidak. La astaghfiru. La astaghfiru. Ini yang kedua, ada huruf la. Yang ketiga, wa nun taukid as-saqilah. Ada nun taukid di akhir kalimat tersebut, di akhir kata kerja tersebut. Ada nun yang saqilah, yang bertasydid. Ya, maka bunyinya la astaghfirunna. Aslinya astaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Karena fa'ilnya ana astaghfiru. Astaghfiru. Ada lam, la astaghfiru. Tambah nun taukid, la astaghfirunna, bukan runna. Ya, kalau la astaghfirunna salah. Yang benar la astaghfirunna. Ya, kalau fa'ilnya antum baru la tastaghfirunna. Ya, jadi tergantung dengan fa'il. Jadi tiga penguat di sini. Tiga taukid. Wal istighfar, apa yang dimaksud dengan istighfar? Talabul maghfirah, memohon ampun, meminta ampun, mencari ampunan. Wa ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi syai'un min al-qahr. Seolah dalam diri Nabi ada sesuatu, ada dugaan, ada keraguan. Ya. Nabi tidak mantap maka Nabi menambah kalimat malam unha ank, selagi aku belum dilarang. Ucapan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di diri Nabi. Ya, Nabi merasa mungkin akan dilarang. Gitu. Karena Allah memberikan ilmu kepada Nabi dan kepada kita semua dengan cara yang Allah ketahui. Ya, adapun wahyu jelas Allah sampaikan lewat Jibril, wahyu Al-Qur'an. Ya. Adapun hadis langsung Nabi bersabda. Kita atau para sahabat tidak melihat Jibril datang, Nabi langsung bersabda. Akan turun Dajjal, akan dibunuh oleh Nabi Isa. Tidak diriwayatkan barusan Jibril datang mengatakan begini, begini. Ya. Jadi Allah berikan langsung di hati Nabi. Ya. Adapun wahyu Al-Quran, ya, Nabi pingsan dulu. Nabi tidak sadarkan diri, ya, biasanya ditutup oleh para sahabat ketika terjadi seperti itu, dan para sahabat tidak berani membangunkan Nabi karena takut jangan-jangan sedang turun wahyu. Ya, para sahabat tidak berani membangunkan Nabi, termasuk ketika Nabi kesiangan pulang dari perang Tabuk, tidak dibangunkan oleh para sahabat. Maka para sahabat bersuara agak gaduh begitu sekedarnya, kalau memang tidak sedang turun wahyu, Nabi akan terbangun, ya, dan akhirnya terbangun. Nah, itu wahyu yang berupa Al-Quran, khusus Jibril datang dan keadaannya khusus beliau pingsan, itu berkeringat. Adapun yang di luar Al-Quran tidak ada secara khusus, tidak didapati Nabi pingsan dulu kemudian bersabda, tidak, ya. Malam unha'an, selagi aku belum dilarang, ini fi'il mudhari mabniyun lil majhul. Fi'il ada dua, ada ma'lum, ada majhul. Naha yanha, itu ma'lum, melarang, memakan, meminum. Nah, ini majhul, ya, dilarang, dimakan, diminum. Unuhiya unha, ya, ukila yukkalu, futiha yuktau, ini majhul. Dilarang selagi aku belum dilarang. Wa nahi anhu huwa Allah, dan yang melarang, yang dimaksud adalah Allah, karena tidak ada yang berhak melarang Nabi kecuali Allah, tidak ada yang berhak menyuruh Nabi kecuali Allah, gitu, dan tidak ada yang diminta oleh para Nabi kecuali Allah. Maka ketika Jibril di detik-detik menjelang mau dibakar, Ibrahim di detik-detik mau dibakar, datang Jibril. Jibril menawarkan bantuan, tidakkah engkau meminta, memohon sesuatu? Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, amma ilaika fala. Kalau yang dimaksud minta kepadamu, enggak. Aku enggak berhajat kepadamu, aku enggak butuh kepadamu. Aku berhajat kepada Allah, aku butuh kepada Allah. Lihat tauhidnya Nabi Ibrahim dalam keadaan begitu genting, dalam keadaan terdesak. Ya, nyawa sudah di ujung tanduk, kata kita, mau dibakar, tidak mau minta bantuan kepada Jibril. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, Jibril itu gaib bagi Ibrahim, bagi manusia. Ya, tidak boleh, dan tidak boleh memang minta kepada Jibril, minta kepada Allah. Kalau Allah perintahkan kepada Jibril, caranya terserah. Gitu, atau Allah tolong langsung. Nabi Ibrahim minta kepada Jibril, tidak mau, apalagi kepada yang derajatnya di bawah Jibril, manusia, wali, lebih tidak boleh lagi. Hanya Allah yang boleh kita minta pertolongan. Wa qawluhu ma kana, ma nafiyah wa kana fi al-madi naqis. Ma di sini ma nafiyah, bukan ma istifham. Ini ada ma istifham, ma pertanyaan, ada ma sesuatu, ada ma tidak. Nah, di sini ma tidak, ma nafi. Nafi bahasa kita kan, menafi, menafikan. Dan ini fi'il madhi naqis. Fi'il dari segi bentuknya ada naqis, ada mahmuz, ada mu'tal akhir, ya. ada yang sifat ada bentuknya qala, qama, jaa, ada yang fa'ala, akala, fataha. Ini pembagiannya. Ini bagian naqis. Ya. Kana. Ayastaghfiru, memintakan ampun. Anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar isim kana mu'akhar. Kalimat yang masuk dalam anna, antum lihat tadi, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an, seluruh kalimat setelah an, yastaghfiru lil musyrikin dan seterusnya, ini masuk dalam isim kana. Masuk dalam isim kana. Ya. Biasanya isim kana di depan apa di belakang? Biasanya isim kana duluan apa khobar kana duluan? Iya, isim kana duluan kan? Nah, ini isim kananya belakangan. Maka disebut muakhor, yang diakhirkan. Ya. Biasanya mubtada dulu apa khobar dulu? Mubtada dulu kan, baru khobar. Ini kok khobar dulu? Maka disebut khobar muqaddam, mubtada muakhor. Mubtada yang diakhirkan, khobar yang dikedepankan. Nah, ini bisa. Ya. Wa qawluhu lin nabi, kalimat lin nabi, ya, untuk nabi, bagi nabi. Ini khobar muqaddam. Ini kan khobar. Nabi di sini khobar. Ya, khobar itu kan di belakang. Ini di depan. Gitu. Maka lin nabi mestinya ayat takfiru dulu, baru lin nabi. Maka disebut khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Wa'alam anna ma kana aw ma yanbaghi aw la yanbaghi wa naqwaha. Ketahuilah bahwa lafaz-lafaz yang berbunyi ma kana, ma yanbaghi, la yanbaghi dan lain-lain yang semirip, yang semisal. Beliau membawakan tiga contoh. Ma kana sering diterjemahkan dengan tidak pantas, tidak layak, tidak patut. Ma yanbaghi sama, tidak layak, tidak pantas, tidak patut. La yang bagi sama. Terjemahannya seperti itu. Idza ja'at fil Qur'ani wal hadis. Jika lafaz-lafaz tadi terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Fal muradu anna zalika mumtani'un ghayatul imtina'. Maka yang dimaksud adalah larangan, peniadaan dan puncak dari larangan. Puncak dari peniadaan. Maka tidak pas lagi kalau itu datang dari Al-Quran dan Hadis disebutkan dengan tidak pantas. Ya, kalau khobar akan lebih mengena kalau terjemahannya itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Coba kalau tidak pantas itu kan masih mungkin. Ya, kamu tuh nggak pantas. Udah ngaji kok masih pacaran, ya. Mungkin nggak anak ngaji pacaran? Ya mungkin, ya cuma tiba nggak pantas, ya masih mungkin, ya nggak jangan pacaran, ya langsung kali. Maka nalillahi ayat takhida min waladin, maka na, ya. Kalau kita terjemahkan tidak pantas, berarti ya seperti tadi. Ya, cuma tidak pantas saja. Enggak dosa, bukannya tidak mungkin, bukannya tidak mustahil. Ya, berarti masih ada kemungkinan. Makana lillahi ayyattakhidha min waladin. Tidak pantas Allah mengambil anak. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Maka yang tepat adalah tidak mungkin. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin Allah itu punya anak. Lafadznya makan. Gitu. Sekarang mayambagi. Surat Maryam ya. Mayambagi lirrahmani ayyattakhidha waladan. Tidak pantas sama. Tidak pantas bagi Allah yang Maha Rahman itu mengambil seorang anak. Menjadikan dirinya punya anak. ya. Ini lebih tepat dengan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Lasyamsu yambagi laha an tutrikal qamar. Tidak pantas matahari itu mencapai bulan, tidak mungkin. Artinya bulan dengan matahari itu bertemu, tidak mungkin. Kan muter terus tuh. Kita melihat matahari dan bulan berputar di atas kita, ya. Terus kadang kita melihat matahari di atas kita, kadang kita melihat bulan kan muter, mestinya kan ketemu tuh, ya, tabrakan. Nah, ini tidak mungkin, karena sudah diatur oleh Allah, tidak mungkin, ya. Berarti zahir daripada ayat ini, ya, betul-betul berjalan. Betul-betul matahari itu berjalan mengelilingi bumi dan bulan itu berjalan mengelilingi bumi. Karena dikatakan tidak mungkin bertemu, tidak mungkin tabrakan. Ya. Antutrikal qamar. Matahari menabrak bulan atau sebaliknya tidak mungkin. Ya. Kalau matahari itu berjalan itu hanya seolah-olah, karena bumi itu berputar, tentu kalimatnya tidak akan seperti itu. Ya. Kalimatnya tidak mungkin seperti itu. Karena Allah tentu kalimat yang paling benar. Al-Quran adalah kalimat bahasa yang paling benar. Ya, karena Allah yang mengucapkan langsung. Yang paling pas. Gitu ya. Ucapan seorang orator, ucapan seorang ahli bahasa masih bisa dikritik. Ya, bahkan orang awam, oh, mestinya kurang pas, mestinya ngomongnya begini, gitu. Masih bisa. Al-Quran nggak mungkin, ya. Al-Quran nggak mungkin. Sudah sangat pas, pas sekali ucapan Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, contoh terakhir, innallaha la yanamu wa la yambagi lahu ayyanam. Allah tidak pernah tidur dan tidak pantas bagi Allah tidur. Yang dimaksud tadi tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Gitu. Wa qawluhu ayastaghfiru ay yatlubul maghfirata lil musyrikin. Ucapan memohonkan ampun tidak pantas, tidak mungkin, sangat tidak mungkin, tidak boleh, haram bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun. Memohonkan ampun ayatlubul maghfirata lil musyrikin. Memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Berarti kalau memohonkan kesehatan boleh enggak? Hah? Jawab. Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh memohonkan ampun. Memohonkan kesehatan, boleh. Ya Allah, sembuhkanlah tetangga saya yang Nasrani ini. Boleh. Ya Allah, sembuhkanlah paman saya yang Buddha ini. Boleh. Boleh. Sejahtera, boleh. Nah, ini dipakai dalil oleh sebagian ulama, termasuk Ibn Abbas, yang mengatakan boleh menjawab salam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu, dengan salam yang penuh, bukan sekedar wa'alaikum. Khilaf bainal ulama di sini tentang bagaimana cara menjawab salam orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang non muslim. Ini menjawab salam. Kalau mendahului salam jelas larangannya. La tabda'u wal yahuda wa nasara bisalam. Jangan mendahului memberi salam terhadap orang Yahudi dan ini jelas dalam larangannya, nggak ada pembahasan, selesai. Yang jadi masalah kalau diberi salam, ada orang Kristen memberi salam kepada kita, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, ya, bolehkah kita menjawab dengan waalaikumsalam, ya, walaupun ini ada khilaf, tetapi ada yang masih ada pendapat boleh, boleh. Yang tidak boleh kan memintakan ampun. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah yang disuruh oleh Nabi dengan menjawab wa'alaikum? Kan sudah jelas Nabi mengatakan jawab ya, jawablah wa'alaikum. Ini ada ilatnya. Kenapa Nabi menyuruh Aisyah menjawab dengan wa'alaikum? Kenapa? Iya, karena salamnya salah, salamnya disalahkan, salamnya diplesetkan. Bukan assalam, tapi assalam, karena memang sengaja mendoakan buruk Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi itu. Maka Nabi menyuruh Aisyah mengucapkan jawab alaikum. Berarti kaidah yang sering kita bahas, al-hukmu taduru bila illah, hukum yang ada ilatnya, hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan itu hilang, hukum itu hilang. Ketika alasan itu hilang, hukum itu hilang. Alasan kenapa Rasulullah SAW tidak berani sholat tarawih setiap malam, alasannya apa? Di bulan Ramadan, alasannya takut jadi wajib. Takut jadi wajib. Artinya, kalau Nabi tidak takut jadi wajib, memberatkan umat, tentu Nabi akan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Kan begitu. Nah, ketakutan ini hilang ketika Nabi sudah wafat. Ketakutan ini hilang ketika Nabi sudah wafat. Karena ketika Nabi wafat, tidak mungkin ada perubahan hukum. Tidak mungkin ada nasikh mansukh ketika Nabi wafat. Sudah tidak ada yang dimansukh lagi. Nah, ini salah satu bukti kedalaman ilmu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berijtihad salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ilatnya hilang. Alasan kenapa Nabi tidak mau salat berjamaah setiap malam di bulan Ramadan tarawih itu sudah hilang. Nah, ini yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Ya. Ah, begitu juga tadi. Ilatnya hilang. Karena si orang Kristen itu memberi salam kepada kita bukan assalam tapi assalamualaikum, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Ya, sekali lagi masih ada hilang. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka kerabat dekat. Kerabat dekat yang dimaksud paman, ya, paman itu dekat. Kedudukan paman seperti kedudukan ayah. Ya, paman, paman itu dari ayah atau dari ibu. Kalau di kita bisa dari ayah, bisa dari ibu. Ya, di sini disebut am, maka tidak ada pertanyaan di sini. Ya, di sini am, bukan khal. Ya, maka Abu Thalib itu saudaranya siapa? Saudaranya Abdullah apa saudaranya Aminah? Nah, saudaranya Abdullah, maka disebut am. Kalau saudaranya Aminah disebut khal. Ya, jadi paman ada dua, bisa am, bisa khal, dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Ay hatta walau kanu aqaribu lahum, yang dimaksud adalah walaupun mereka itu kerabat dekat engkau. Walihada lama i'tamaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika Nabi umrah, ketika Nabi umrah, wa marra bi qabri ummihi, lalu beliau lewat di kubur ibunya. Ya, beliau lewat di kubur ibunya. Istazanallaha an yastaghfir laha. Nabi memohon, meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Jadi minta izin dulu, boleh apa tidak? Ya, sedangkan Nabi memohonkan ampun untuk Hamzah, untuk Ja'far, untuk para sahabat, enggak minta izin. Tidak minta izin. Berarti Nabi ada sesuatu, kan? Ada ilmu dalam diri beliau, ya. Walaupun belum terang, ini tidak boleh. Ya, kalau terang ini tidak boleh, tentu enggak mungkin beliau minta izin. Ya, belum minta izin karena ada sesuatu dalam diri beliau. Ya, boleh apa tidak? Fama adzinallahu lahu, Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Fasta'zanahu ayyazura qabraha. Lalu Nabi minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Minta, memintakan ampun enggak boleh. Sekarang meminta berziarah, fa'adinalahu, lalu diizinkan. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul manusia biasa seperti kita, punya rasa cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, walaupun belum pernah melihat ayahnya, walaupun hanya beberapa tahun melihat ibunya, masih anak-anak sekali waktu itu, tetapi beliau manusia biasa seperti kita, punya rasa cinta kepada ayah ibunya. Ya, wabaka fazarahu lil-i'tibar. Lalu beliau menziarahi ibunya untuk i'tibar, untuk mengambil pelajaran, karena ziarah kubur untuk mengambil pelajaran, mengingatkan kepada kematian. Wabaka wa'abka man haulahu. Lalu beliau menangis dan para sahabat beliau yang ada di situ ikut menangis. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul manusia biasa seperti kita. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada ibunya, ditolak. Kemudian beliau minta izin untuk menziarahi kubur ibunya, ini diizinkan. Lalu Nabi berziarah sebagai i'tibar, lalu beliau menangis dan para sahabat juga ikut menangis. Ya, ini kecintaan para sahabat. Senang ketika Nabi senang, sedih ketika Nabi sedih. Maka yang menyenangkan Nabi dilakukan oleh para sahabat. Ya, maka para sahabat tidak rela Sofiyah jatuh ke tangan Dihya. Ya, karena para sahabat yakin Nabi suka senang dengan Sofiyah. Ya, makanya para sahabat datang kepada Nabi mengkhabarkan tentang kecantikan Sofiyah. Nah, begitu juga di sini para sahabat ikut bersedih ketika Nabi bersedih. Ya, maka Umar ketika melihat Nabi dan Abu Bakar menangis, Umar bertanya, kenapa kalian menangis? Ya, aku akan ikut menangis. Ini kata-kata Umar. Ya, padahal Nabi dan Abu Bakar menangis menyesal. Ya, kenapa tidak mengikuti usul Umar dalam masalah tawanan perang kepada Allahu mana'ahu min talabil maghfirati lil musyrikin. Allah melarang beliau untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Li'anna ha'ula'il musyrikin laysu ahlan lil maghfirah. Karena orang-orang musyrik bukan ahlul maghfirah, bukan orang-orang yang berhak diampuni. Siapa orang yang berhak diampuni? Kaum muslimin, al-muwahidin, orang-orang mukmin, aili ahlul maghfirah. Sebesar apapun dosa seorang muslim, ada harapan ampun. Sebesar apapun dosa seorang al-muwahidin, al-mukminin, seorang mukmin, ada harapan ampun. Ya, adapun orang-orang musyrik tidak. لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق وهو اعتداء في الدعاء. Karena apa? Kata Allah, seolah Allah mengatakan, jika engkau berdoa kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak berhak bagimu, ya, maka berarti itu berlebih-lebihan di dalam berdoa, melampaui batas. Maka termasuk di sini kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk merubah sunatullah. Ya, ya Allah, jadikanlah es ini hangat ya Allah, ya 5 menit saja hangatnya, ngapain? Ini nggak boleh. Ya Allah jadikanlah api ini dingin, ya nggak boleh. Ini sunatullah. Apa yang menjadi sunatullah yang tidak mungkin, jangan. Ya, kalau kita ingin selamat, maka mohonlah kepada Allah, selamatkan aku ya Allah dari api ini. Gitu. Terserah Allah caranya bagaimana. Jangan mendikte Allah. Jadikanlah api ini dingin dan seterusnya, jangan. Ya. Wa anzalallahu fi Abi Thalib. Allah menurunkan ayat fi Abi Thalib berhubungan dengan masalah Abu Thalib, ay fi sya'nihi, tentang keadaan Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa merupakan asbabun nuzul. Ya, jadi ayat-ayat itu turun kadang ada sebabnya, kadang tidak ada sebab. Gitu. Hadis-hadis itu diucapkan oleh Nabi kadang ada sebabnya, kadang tidak ada sebabnya. Sebab-sebab itu tidak boleh menjadikan kita membatasi pengertian, tidak boleh. Tidak boleh. Ini Abu Thalib, berarti yang lain enggak, bukan begitu. Ya. Nabi mengatakan man rogiba an sunnati falaysa minni, ini masalah nikah. Berarti di luar nikah enggak ada istilah man rogiba an sunnati, keliru. Jadi asbabun nuzul, asbabul wurud sebagai pengetahuan. Bukan untuk i'tibar. Bukan untuk al-ibrah, memahami dari itu. Kalau al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dengan keumuman lafaz, tidak boleh dengan sebab-sebab khusus. Innaka la tahdi man ahbabta, al-khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aila tuwaffiq man ahbabta lil hidayah, artinya engkau tidak bisa menolong memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Wa qawluhu yahdi man yasha, kalimat yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayahdi hidayah taufiq man yasha, memberikan hidayah atau taufik. Mari sudah kita bahas. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul am, hidayatul khas. Yang dimaksud di sini bukan itu semua, tapi hidayatul taufik. Yang dengan hidayatul taufik, seorang kafir bisa jadi beriman. Orang yang malas menjadi rajin. Orang yang tidak mau sholat jadi mau sholat. Ini hidayatul taufik. Ini tidak bisa di pabrikan oleh selain Allah. Ya. Maka seorang tidak bisa menjadikan orang lain menjadi rajin, menjadi beriman dan itu tidak bisa. Ya, kalau menyuruh bisa. Menyuruh memberi semangat bisa. Berhasil atau tidak? Tidak bisa. Allah yang bisa. Wa alam anna kulla fi'lin yudhafu ila masyiatillah ta'ala wa huwa maqrunun bil hikmah. Dan ketahuilah bahwa segala perbuatan yang dikembalikan, disandarkan kepada kehendak Allah, maka ini adalah hikmah, hikmah Allah. Okay. Kenapa Allah menghendaki Abu Jahal tidak beriman, Abu Thalib tidak beriman? Hikmah Allah. Allah mempunyai ilmu hikmah yang tidak diketahui oleh siapa. Kenapa justru musuh besar Nabi Abu Sufyan, Allah menghendaki Abu Sufyan beriman? Allah Maha Tahu. Ini hikmah Allah. Man iqtadat hikmatuhu ayyahdiyahu fa innahu yahtadi. Barang siapa yang menurut ilmu hikmah Allah bahwa seseorang pantas mendapat hidayah, maka dia akan mendapat hidayah. Dan sebaliknya, jika menurut ilmu hikmah Allah seseorang pantasnya disesatkan, maka Allah akan sesatkan dan dia tersesat. Maka Abu Thalib betul-betul pantas untuk disesatkan. Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Fir'aun betul-betul pantas disesatkan. Abu Sufyan pantas diberi hidayah. Walaupun dia adalah tadinya musuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Tahu. Wa hadzal hadithu yaqta'u wasa'il asy-syirk bil rasul wa ghairihi. Hadis ini memutuskan wasilah-wasilah syirik. Sarana-sarana syirik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Rasul saya tidak boleh. Ya, Rasul tidak bisa dijadikan wasilah untuk kemusyrikan, perbuatan syirik, apalagi yang lainnya. Walladzina yalja'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa yastanjiduna bihi musyrikun wala yanfa'uhum dhalika li'annahu lam yu'zan lahu ayyastaghfira li ammihi. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi wasilah untuk pamannya. Bagaimana selain ma'anahu qad qama ma'ahu qiyaman 'aziman, padahal Abu Thalib ini telah melakukan hal yang besar bagi Nabi, membela Nabi, memberikan makan, minum, pakaian kepada Nabi dari kecil. Ma'farahu azarahu fi da'watihi, menolong Nabi dalam berdakwah, membela Nabi dari serangan orang-orang kufar. Fa kaifa bi ghairihi mimman yusyrikuna billah, maka bagaimana dengan yang lain yang menyekutukan Allah? Maka lebih tidak bisa lagi. Allahu a'lam bissawab. Ya, kita bersoal jawab sedikit. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah pernah minum berdiri. Apakah ini benar? Ya, minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam dengan berdiri. Walaupun Nabi melarang. Faedahnya, ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan Nabi. Ucapan Nabi lebih didahulukan dari perbuatan Nabi. Karena kalau ucapan perintah, tidak ada tafsiran lagi. Adapun perbuatan Nabi, mungkin ini kekhususan Nabi, mungkin. Karena Nabi mempunyai kekhususan yang tidak ada pada orang lain. Menjamak beberapa dalil, maka para imam mengatakan lebih baik itu. Ya. Walaupun boleh dengan berdiri, larangan itu litanzi, bukan litahrim, tapi lebih baik. Upaya apa saja yang harus kita lakukan agar diri kita cukup dengan Allah? Belajar akidah yang hak. Kalau kita tidak tahu akidah tauhid, maka tidak mungkin kita merasa cukup hanya dengan Allah. Lihat Abu Bakar mengatakan seperti itu. Yang lainnya tidak sanggup mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Maka hal seperti ini ada hubungannya dengan keimanan seseorang. Kalau keimanannya begitu kuat, keyakinannya begitu kuat, maka dia bisa mengatakan seperti ucapan Abu Bakar. Kafarallahu wa rasul. Bagi kami, bagi keluarga kami, cukup Allah dan Rasulnya. Ini ucapan Abu Bakar ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Berarti enggak punya harta lagi kan? Untuk engkau dan keluargamu apa? Dia jawab, untuk saya dan keluarga saya cukup Allah dan Rasulullah. Ya. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Ya. Kolam pena, bukan kolam air. Ya. Al-kolam, pena, kolamun, ya, bukan kolam bahasa kita. Dengan apa? Dengan kolam itu, apa yang Allah lakukan? Menulis. Allah perintahkan kepada al-kolam itu untuk menulis. Al-Qalam itu bertanya, apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah mengatakan, semua yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi dari mulai sekarang sampai akhir zaman. Sampai orang-orang masuk surga, masuk neraka. Siapa saja yang masuk surga, siapa saja yang masuk neraka. Apa yang terjadi sampai serinci mungkin ditulis oleh pena tersebut. Bagaimana kalau tetangga saya yang non-muslim meninggal, dia persis tinggal di sebelah rumah saya, bagaimana sikap saya? Tidak datang, tidak masalah. Tidak datang, tidak masalah. Ya. Kalau ada sesuatu yang berguna ketika kita ke situ, mungkin mengambil ibroh dari kematian. Kalau nggak ada gunanya, nggak masalah. Ya, jangan samakan seorang kafir dengan seorang muslim. Jangan samakan. Tidak sama antara orang muslim dengan orang kafir. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib beriman dalam hatinya, hanya saja tidak diucapkan. Bagaimana pendapat tersebut? Ya, iya. Dari ucapan-ucapan Abu Thalib menunjukkan bahwa Abu Thalib beriman dengan Rasulullah SAW. Kan berapa kali Abu Thalib mengatakan bahwa sebaik-baik agama adalah yang dibawa oleh Muhammad. Jika kalian ingin beruntung, ikutilah Muhammad. Karena dari kecil aku melihat dia belum pernah sekalipun berbohong. Berarti dia tidak berbohong. Kalau kalimat ini diteruskan ya, berarti dia tidak berbohong menurut Abu Thalib, ya, bahwa dia mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi. Maka semua ucapan yang keluar dari mulutnya Muhammad, kata Abu Thalib, benar. Karena dia tidak pernah berbohong. Berarti kan mengakui. Kenapa Abu Thalib tetap dikatakan kafir walaupun beriman secara hati? Karena tidak boleh beriman dengan hati tanpa syahadat, tidak sah. Begitu juga Fir'aun, ya, secara hati meyakini. Bahkan Abu Jahal Abu Lahab meyakini. Ada tanda-tanda bahwa Abu Jahal Abu Lahab meyakini kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena tidak mengakui secara lisan, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak. Ya, satu-satunya amal berkali ya yang menyebabkan seorang masuk Islam. Syahdu alla ilaha illallah, syahdu anna Muhammadar Rasulullah. Di depan siapa kita mengucapkan syahadat? Di hadapan Allah. Intinya di hadapan Allah. Ya. Kita saksikan di hadapan kaum muslimin otomatis. Karena tidak mungkin keislaman seseorang akan disembunyikan ketika kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan setiap hari kita bersyahadat. Artinya tidak ada bacaan syahadat secara khusus kecuali bagi orang kafir tentunya. Bagi orang yang kecil diasuh oleh ayah ibu yang muslim, yang mukmin, maka otomatis agama anak mengikuti ayahnya. Maka kita dalam asuhan ayah ibu orang tua yang muslim tidak perlu membaca syahadat secara khusus. Ini subhatnya orang NII, subhatnya orang Islam Jamaah, subhatnya firqah-firqah bai'ah. Ini tidak benar sama sekali. Lihat Anas bin Malik. Lihat Abdullah bin Zubair. Lihat anak-anak sahabat. Apakah mereka bersyahadat secara khusus? Enggak ada. Enggak ada. Yang syahadat secara khusus Abu Bakar, Umar. Karena memang sudah besar, sudah dewasa, masih kafir. Maka ketika bertemu dengan Nabi, Nabi mendakwahkan ajarannya, maka bersyahadat secara khusus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak-anak Anas bin Malik dan seterusnya, Abdullah bin Zubair dan seterusnya, tidak bersyahadat secara khusus, otomatis. Ya, tidak ada riwayat Abdullah bin Zubair membaca syahadat di hadapan ayahnya, di hadapan siapa, enggak ada. Ya. Bagaimana dengan memberi salam terlebih dahulu bagi kerabat kita yang Syiah? Karena ada beberapa ulama yang mengkafirkan Syiah. Antara tokoh Syiah jangan disamakan dengan anak-anak atau orang-orang atau saudara-saudara kita yang najisian. Jangan samakan. Ya. Yeah. Ada saudara-saudara kita yang ngaji sama Utsman Umar atau yang ngaji sama Jalal, ya. Lalu kita katakan dia sudah Syiah keluar dari jalan. Jangan. Mereka adalah kurban dakwah. Jangan putus asa kita untuk mengajak mereka kembali kepada Islam yang benar. Ya, ajak mereka ngaji ke majlis yang sunnah, yang bukan Syiah. Jangan samakan. Kecuali tokohnya lain lagi. Nah, maka kita hukumi mereka sebagai sesama muslim. Boleh mengucapkan salam. Bolehkah mendoakan orang kafir agar diberikan hidayah taufik oleh Allah? Boleh. Ini dilakukan oleh Nabi. Umar, Khalid, Amr bin As, ini masuk Islam dari doa Nabi. Nabi mendoakan mereka ketika mereka masih kafir agar masuk Islam. Termasuk Abu Thalib. Hanya ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Abu Thalib termasuk yang tidak dikabulkan. Apakah bisa dengan amalan-amalan tertentu seseorang dapat mengetahui keadaan jiwa? Keadaan jiwa. Jiwa itu hati ya, orang lain. Enggak mungkin, enggak bisa. Enggak bisa, karena ini gaib. Dengan belajar seperti apapun, dengan puasa setiap hari dan seterusnya, tidak mungkin kita mengetahui hal yang gaib. Tidak mungkin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Kata Allah, hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak akan tampakkan, beritahukan hal yang gaib illa man irtadha min rasulih, kecuali kepada rasul-rasul yang diridhai. Maka selain Nabi dan Rasul, tidak mungkin mengetahui hal yang gaib. Kalau dia tahu, maka yang pertama, dia bohong. Yang pertama, dia bohong. Yang kedua, dia diberitahu oleh jin, syaitan. Dua-duanya haram. Dua-duanya buruk. Bagaimana hukum mengucapkan halo ketika bertemu teman yang kafir? Oh maaf. Tidak tahu. Ya. Bagaimana kalau bertemu dengan orang kafir menyapa terlebih dahulu tanpa mengucapkan salam? Enggak ada larangan. Ya, mau kemana Pak? Ya, pagi-pagi. Enggak ada larangan. Kan ini urusan dunia. Menunggu larangan. Enggak ada larangan, enggak masalah. Yang dilarang salam. Apa beda qada dan qadar? Tidak ada. Qada, qadar, takdir, maksudnya sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Sebagian mengatakan qada yang sudah ditentukan, takdir yang terjadi yang kita lihat. Seperti ini tidak berdasarkan dalilnya. Intinya sama. Kadang Allah menyebut sebagai qada, kadang Allah menyebut sebagai takdir, kadang Allah menyebut sebagai qada. Ya, sama. Saya pernah mendengar kalau pakaian kena percikan kencing cukup percikan air bersih 3 kali. Apakah ini hadis? Maksudnya kencing bayi yang belum berumur 2 tahun yang baru memakan ASI. Mungkin yang itu yang dimaksud. Nabi pernah menggendong bayi yang belum berumur 2 tahun, itu pun laki-laki ya. Jadi syaratnya belum 2 tahun, kemudian laki-laki, kemudian baru makan ASI saja. Nah, ini ketika kita terkena air kencingnya, maka cukup dipercikan air. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, dengan 3 syarat ini, maka tidak boleh salah satunya. Ya, harus 3-3-nya. Maka jika bayi itu baru minum ASI belum 2 tahun tapi perempuan enggak. Ya, atau laki-laki belum 2 tahun tapi selain ASI juga susu yang lain atau makanan yang lain, maka tidak. Ya. Apakah salat witir dengan 3 rakaat atau 5 rakaat boleh dengan satu tahiyat. Yang dilarang adalah menyerupai maghrib, itu saja. Ya, itu yang dilarang. Karena pada hakikatnya semua sholat sunat mengikuti sholat wajib. Semua sholat sunat mengikuti sholat wajib. Kita tahu dalam sholat sunat ada bacaan Subuhun Kudus, Subhan Rabbiyal Azim, Atahiyat. Dari mana? Dari sholat wajib. Ya, maka sholat yang 2 rakaat tentu sama dengan sholat subuh persis. Sholat yang 3 rakaat, ya, kalau ada, ya tentu sama persis dengan maghrib. Sholat yang 4 rakaat tentu sama persis dengan asar, duhur dan seterusnya. Yang membedakan harus dengan dalil. Ada dalil, jangan samakan witir kalian dengan maghrib. Berarti ini dalil. Jika ini tidak ada larangan dari Nabi, tentu sholat witir kita sama persis dengan maghrib. Ya. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah. Subhanakallahumma wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.